pertengahan hari ketika matahari benar-benar di tengah langit, ada ba'da asar, ba'da sholat asar, sampai matahari hampir terbenam. Kemudian dari matahari hampir terbenam sampai matahari terbenam, ada 5 waktu yang kita dilarang sholat di dalamnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bahwa di sana ada sholat-sholat yang dikecualikan dari larangan ini, sehingga kita boleh melakukan sholat-sholat ini walaupun di waktu-waktu yang terlarang tersebut. Kita boleh melakukan sholat-sholat yang akan kita bahas ini walaupun di waktu-waktu yang terlarang itu. Yang pertama adalah sholat sunnah di pertengahan hari Jum'ah, sebelum khatib datang. Di pertengahan hari, hari Jum'ah, sebelum khatib datang, seseorang tetap dibolehkan untuk menjalankan sholat sunnah. Ini bukan sholat sunnah qobliyah Jum'ah, bukan, tapi sholat sunnah mutlak. Dan bilangan rakaatnya tidak ditentukan, bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 8, bisa 10, dan seterusnya. Tidak ditentukan. Intinya sebelum imam datang, sebelum khatib datang, seseorang yang berada di masjid dianjurkan untuk sholat sunnah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Tidak ada penentuan berapa rakaatnya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaghtasilu rajulun yaumal jum'ah." Tidaklah seseorang mandi di hari Jum'ah. Fayatataharu mastata'a min tuhrin. Kemudian orang tersebut bersuci sesuai kemampuan dia. Wa yaddahinu min duhnin. Dan dia menggunakan minyak untuk rambutnya. Au yamassa min tibi baitihi. Ya tadi berarti fayatatahara mastata'a min tuhrin wa yaddahina min duhnin. Au yamassa min tibi baitihi. Atau dia menggunakan parfum rumahnya, parfum yang dimiliki oleh dia di rumahnya. Thumma yakhruja fala yufarriqa baina tsnain. Kemudian orang ini keluar berangkat ke masjid dan tidak memisahkan antara 2 orang. Thumma yusalliya ma kutiba lahu. Kemudian orang ini sholat sesuai dengan keinginan dia, sesuai dengan apa yang dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dia. Berarti sholatnya tidak ada ketentuan dalam batasannya. Yusalli ma kutiba lahu. Dia sholat berapapun tidak masalah. Thumma yunsita idza takallama al-imam. Kemudian orang ini diam apabila imam atau khatib berkhutbah. Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra. Kecuali dia mendapatkan ampunan antara hari itu sampai Jumat berikutnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini disebutkan tentang keutamaan amalan, dan amalannya diantaranya dia datang ke masjid sebelum imam atau khatib sholat Jumat datang, kemudian sholat di masjid. Dan ini tidak ada batasan waktunya. Bisa jadi dia datang jam 9, bisa jadi datang jam 10, bisa jadi datang jam 11, duhurnya misalnya jam 12. Di sini disebutkan thumma yusalli ma kutiba lahu. Dia sholat sesuai dengan yang ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dia. Tidak ada batasan jumlah rakaatnya. Dia sholat sampai kapan? Sampai khatibnya datang. Dan itu menunjukkan bolehnya sholat sunnah di hari Jum'ah ketika matahari benar-benar berada di tengah-tengah langit. Karena konsekuensinya hadis ini demikian. Dia sholat sampai imamnya datang. Berarti dia sholatnya sebelum waktu zuhur masuk. Kemudian sampai waktu zuhur masuk. Bahkan sampai imam datang. Sampai khatib datang. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya orang ini akan melakukan sholat sunnah ketika matahari benar-benar berada di pertengahan langit. Maka hadis ini menunjukkan bolehnya melakukan sholat sunnah di hari Jum'ah di saat matahari benar-benar berada di pertengahan langit. Baik. Yang kedua, sholat yang dikecualikan dari larangan untuk sholat di waktu-waktu terlarang adalah sholat dua rakaat setelah tawaf. Sholat sunnah dua rakaat setelah tawaf. Ini boleh dilakukan kapanpun. Kenapa demikian? Yang pertama, karena hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, ya bani Abdi Manaf, wahai anak keturunan Abdu Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadzal bait. Jangan sampai kalian melarang siapapun yang tawaf mengelilingi Baitullah ini. mengelilingi Ka'bah. Wa shalla fi ayyi sa'atin syaa'a min al-laili aw an-nahar. Dan salat kapan pun waktunya, baik di malam hari maupun di siang hari. Wahai anak keturunan Abdul Manaf, jangan sampai kalian melarang siapapun yang tawaf mengelilingi Ka'bah dan sholat kapanpun waktunya, baik malam hari ataupun siang hari. Ini menunjukkan bahwa sholat sunnah dua rakaat setelah tawaf itu boleh dilakukan kapanpun waktunya. Bahkan ya, ada yang mengatakan tidak harus sholat sunnah setelah tawaf. Tidak harus sholat sunnah setelah tawaf secara umum. Ada pendapat yang demikian. Namun yang tampak dari hadis ini, sholatnya disebutkan setelah tawaf. Sholatnya disebutkan apa? Setelah tawaf. Maka yang dimaksud dalam hadis ini adalah sholat sunnah setelah tawaf. Ini yang pertama, ya, dalil yang menunjukkan bahwa sholat sunnah tawaf itu boleh dilakukan kapanpun waktunya. Bahkan di waktu-waktu kita dilarang untuk menjalankan sholat. Dalil yang kedua, dalil yang kedua, karena sholat sunnah setelah tawaf itu mengikuti tawafnya. Dan tawaf tidak dilarang kapanpun waktunya. Sehingga sholat sunnah yang mengikuti tawaf pun demikian. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga adalah perbuatan sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau melakukan sholat sunnah tawaf kapanpun waktunya. Dan ini menunjukkan bolehnya melakukan sholat sunnah tawaf walaupun di waktu-waktu terlarang. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, sholat yang ketiga yang dibolehkan di waktu-waktu terlarang adalah sholat untuk mengqadha. Sholat untuk mengqadha, sholat-sholat yang ketinggalan, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, sholat qadha intinya, baik mengqadha sholat wajib maupun mengqadha sholat sunnah, dibolehkan di waktu-waktu terlarang. Dalilnya apa jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Dalilnya adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran atau lupa sehingga tidak sholat. Maka sholatlah dia saat dia ingat. Saat dia ingat, kapanpun waktunya, tidak dibatasi oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang ketiduran atau lupa sehingga tidak sholat, maka sholatlah dia saat dia ingat. Dan ini bisa terjadi ketika datang waktu-waktu terlarang. Kalau ingatnya di waktu-waktu terlarang, maka dia boleh untuk sholat di waktu itu, yaitu sholat qadha. Dan di sini juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membatasi jenis sholatnya. Apakah sholat wajib ataukah sholat sunnah? Rasulullah mengatakan barang siapa yang ketiduran atau lupa sehingga tidak sholat, tidak disebutkan sehingga tidak sholat wajib. Maka hadis ini mencakup kedua jenis sholat itu, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Yang bisa diqadha, maka kapanpun waktunya dia boleh mengqadhanya. Baik. Di antara sholat sunnah yang bisa diqadha adalah sholat sunnah rawatib. Kenapa sholat sunnah rawatib bisa diqadha? Karena waktunya tertentu. Waktunya tertentu, yaitu dari mulai masuknya waktu sholat sampai dia menjalankan sholat wajibnya. Waktunya tertentu, dan rawatib ini ada yang qabliyah, ada yang ba'diyah ya. Kalau qabliyah berarti dari mulai masuknya waktu sampai dia menjalankan sholat wajibnya. Kalau ba'diyah berarti dari mulai selesai menjalankan sholat wajibnya sampai akhir waktu. Jadi ada waktu tertentu untuk sholat sunnah rawatib, sehingga apabila seseorang kelupaan atau ada uzur sehingga tidak bisa menjalankan sholat sunnah rawatib di waktunya, maka dia boleh mengqadhanya. Baik. Apa dalilnya? Yang pertama adalah hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Beliau pernah melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat setelah asar. Maka akhirnya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat 2 rakaat itu yang dilakukan oleh beliau setelah asar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya binta Abi Umayyah." Wahai putrinya Abu Umayyah. Maksud beliau adalah Ummu Salamah. "Sa'alti 'anil rak'ataini ba'da al-'asr." Engkau tadi bertanya tentang 2 rakaat setelah asar yang aku lakukan. Fa innahu atani unasun min bani Abdul Qais. Sebabnya adalah karena telah datang kepadaku sekelompok orang dari bani Abdul Qais. fashaghaluni 'anil raq'ataini allataini ba'da dhuhr. Akhirnya mereka menjadikan aku sibuk dan tidak bisa melakukan salat dua rakaat setelah zuhur. Fahuma hata. Dan dua rakaat setelah zuhur itu dua rakaat yang engkau tanyakan yang aku lakukan setelah salat asar. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengqadha salat sunnah rawatib. Dan kapan mengqadanya? Di waktu terlarang, pada salat asar. Ini menunjukkan bahwa mengqada salat sunnah rawatib walaupun di waktu terlarang itu dibolehkan. Baik. Dalil yang kedua dari Qais ibn Amr. Beliau mengatakan, ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana usalli rak'atay al-fajr ba'da salat al-fajr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihatku ketika aku sedang salat dua rakaat setelah salat fajar, setelah salat subuh. Qais ibn Amr sholat dua rakaat setelah sholat subuh dan dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ma hatani rak'atani ya Qais, wahai Qais, dua rakaat ini apa, sholat apa dua rakaat ini? Maka Qais mengatakan, ya Rasulullah, lam akun sallaitu rak'atai al-fajr. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadinya aku belum salat dua rakaat fajar. Maksudnya belum salat dua rakaat qabliyah subuh. Qais mengatakan setelah itu, fasakata anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkannya karena Rasulullah diam. Rasulullah tidak mungkin mendiamkan sesuatu yang mungkar karena beliau maksum. Maka ini menunjukkan bahwa mengqada salat sunnah rawatib itu dibolehkan walaupun di waktu terlarang. Ya, tadi hadis Ummu Salamah menjelaskan tentang mengqada salat sunnah rawatib ba'da asar. Yang hadis Qais ini mengqada salat sunnah rawatib ba'da subuh, ba'da salat subuh. Baik. Salat yang keempat, salat jenazah. Salat yang keempat yang dikecualikan adalah salat jenazah. Namun di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah sholat jenazah itu boleh dilakukan di semua waktu terlarang ataukah hanya boleh dilakukan di sebagian waktu terlarang? Yang jelas, ya, ada ijma' dari para ulama bahwa sholat jenazah boleh dilakukan setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Setelah sholat subuh dan setelah sholat asar dibolehkan melakukan sholat jenazah. Dan ini sebagaimana disepakati oleh para ulama. Para ulama telah berijma' dalam masalah ini. Tidak ada perselisihan. Di antara yang menukil ijma' dalam masalah ini, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Begitu pula Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ada ijma' bolehnya sholat jenazah setelah sholat subuh. Begitu pula setelah sholat asar. Taib. Ada tiga waktu yang masih tersisa dari waktu-waktu terlarang, yaitu ketika matahari terbit sampai matahari meninggi, kemudian ketika matahari di pertengahan langit, kemudian ketika matahari sudah hampir terbenam sampai matahari terbenam. Itu tidak disepakati oleh para ulama, ada khilaf atau ikhtilaf, ya. Yang dimaksud dengan khilaf, yang saya katakan gini, pembahasan fikih, ya, bukan salah, karena dalam bahasa Indonesia khilaf itu salah, ya. Tapi yang saya maksud khilaf di sini adalah khilaf dalam bahasa Arab, yang dalam bahasa kita biasa disebut sebagai ikhtilaf. Jadi khilaf dan ikhtilaf dalam perkataan ana, ya, sama, artinya perbedaan. Karena pembahasan kita pembahasan fikih, banyak disebut khilaf, khilaf, khilaf. Banyak juga disebut ikhtilaf, ikhtilaf, ikhtilaf. Maksudnya adalah perbedaan. Ya, pada tiga waktu yang saya sebutkan tadi, ada perbedaan di kalangan para ulama. Apakah sholat jenazah boleh dilakukan di tiga waktu itu apakah tidak? Baik. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Wallahu ta'ala alam, lebih baik kita memilih pendapat yang tidak membolehkan. Kenapa? Karena lebih hati-hati. Lebih hati-hati, dan tiga waktu ini adalah waktu yang sebentar. Ya, seperti misalnya, ketika matahari terbit sampai meninggi, kira-kira 10 menit, 15 menit. Tidak lama. Kemudian ketika matahari berada di pertengahan langit, itu ya sampai tergelincir, paling 5 menit. Atau kalau lama sampai 10 menit. Tidak lama. Kemudian dari matahari hampir terbenam sampai matahari terbenam, itu pun tidak lama. Ya. Maka sebaiknya kita memilih pendapat yang tidak membolehkan. Karena lebih hati-hati dan lebih sesuai dengan hadis. Ada hadis yang khusus dalam masalah ini, yaitu hadis Uqbah ibn Amir. Beliau mengatakan, "Thalathu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna wa an naqbura fihinna mautana." Ada tiga waktu yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk sholat di dalamnya dan menguburkan jenazah-jenazah kami di dalamnya. Ada tiga waktu yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk sholat di dalamnya dan menguburkan jenazah di dalamnya. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, setelah mengatakan ini. Uqbah ibn Amir menyebutkan tiga waktu itu radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu yang pertama, dari terbitnya matahari sampai matahari meninggi. Yang kedua, dari matahari berada di pertengahan langit sampai tergelincir. Yang ketiga, dari matahari hampir terbenam sampai matahari terbenam. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salat dan menguburkan. Menyebutkan salat dan menguburkan jenazah. Maka salat di sini itu sangat dekat dengan menguburkan jenazah. Dan yang lebih aula untuk masuk dalam kata-kata salat di sini adalah salat jenazah. Walaupun salat lain bisa dimasukkan. Ya. Salat sunnah lain bisa dimasukkan juga. Tapi yang sangat dekat dengan menguburkan adalah salat jenazah. Makanya ya, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini dan lebih hati-hati adalah pendapat yang mengatakan bahwa sholat jenazah di tiga waktu ini tidak dibolehkan. Wallahu ta'ala. Adapun sholat jenazah setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, boleh. Sholat jenazah dari mulai ba'da sholat asar sampai matahari hampir terbenam, dibolehkan. Kenapa? Karena adanya ijma' dari para ulama. Dan ijma' itu dalil. Kemudian, karena sholat jenazah itu termasuk sholat yang ada sebabnya. Sebabnya karena kematian seseorang. Karena jenazah membutuhkan sholat tersebut. Kemudian, ba'da sholat subuh sampai terbitnya matahari itu lumayan lama. Begitu pula ba'da sholat asar sampai matahari hampir terbenam, itu lumayan lama. Kalau diakhirkan, ya dikhawatirkan jenazahnya terjadi sesuatu. Ya, dikhawatirkan terjadi sesuatu pada jenazahnya karena waktunya lama. Dan itu sholat yang ada sebabnya. Ada tuntutan untuk melakukannya. Maka para ulama berijma' dalam masalah ini. Boleh sholat jenazah setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, dan setelah sholat asar sampai matahari hampir terbenam. Baik. Yang kelima, sholat yang dikecualikan adalah sholat yang ada sebab melakukannya, disebut sebagai as-salawat dhatul asbab atau dhawatul asbab. As-salawat dhawatul asbab, salat yang ada sebab atau dorongan untuk melakukannya. Contohnya apa? Tahiyatul masjid. Ketika seseorang masuk masjid setelah sholat asar, dia sholat asar di masjid, kemudian setelah itu dia kebelet pipis misalnya, ya, kebelet BAB, kemudian dia pergi ke toilet. Setelah itu dia masuk masjid karena dia ingin ke masjid lagi. Berarti dia masuk masjid setelah sholat asar. Masuk masjid di waktu dia terlarang, di waktu yang di dalamnya ada larangan sholat. Apakah orang seperti ini boleh sholat tahiyatul masjid? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena tahiyatul masjid itu termasuk salat yang punya dorongan untuk dilakukan. Dia termasuk salat dzatul asbab. Salat yang punya sebab untuk melakukannya. Contohnya lagi seperti salat sunnah wudu. Misalnya ada orang ikut halaqah tahsin setelah sholat subuh atau setelah sholat asar, kemudian setelah itu dia batal wudhunya, akhirnya dia berwudhu ke toilet, berwudhu atau tidak usah ke toilet, tempat wudhunya ada di dalam masjid misalnya, dia wudhu. Apakah dia dianjurkan untuk sholat sunnah wudhu? Jawabannya iya. Kenapa? Karena sholat sunnah wudhu ini sholat dhatul asbab atau dhatul sabab. Ini sholat dhatul sabab. Ya, sholat yang ada sebabnya. Sebabnya karena wudhu. Contohnya lagi, sholatul kusuf. Ya, sholat gerhana. Ada gerhana menjadikan dia sholat. Berarti sholat gerhana itu sholat yang ada sebabnya. Maka dia dibolehkan untuk sholat gerhana. Contohnya lagi, ya, seperti sholat sunnah tawaf tadi kita bahas. Sebenarnya sholat sunnah tawaf itu sholat dhatus sabab, karena dia tawaf, akhirnya dia boleh atau disyariatkan untuk sholat. Contohnya lagi tadi sholat jenazah, tapi kita sudah bahas tadi ada hadith khusus yang menjelaskan masalah jenazah, sehingga hadith khusus itu menjadi pengkhusus untuk waktu-waktu yang tidak dibolehkan untuk sholat jenazah di dalamnya. Tersisa dua waktu yang masih dibolehkan. Ya, tersisa dua waktu yang terlarang, tapi ada ijma dari para ulama boleh melakukannya, yaitu ba'da subuh, ba'da sholat subuh sampai terbitnya matahari, ba'da sholat asar sampai matahari hampir terbenam. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mana dalil yang menunjukkan bahwa sholat-sholat yang punya sebab ini boleh dilakukan di waktu-waktu terlarang? Jawabannya banyak sekali dalilnya. Yang pertama, hadis yang menjelaskan tentang bolehnya sholat dua rakaat setelah tawaf, kapanpun waktunya. Itu bisa menjadi dalil bahwa sholat yang ada sebabnya itu boleh dilakukan kapanpun, walaupun di waktu-waktu terlarang. Kemudian hadis yang menjelaskan tentang disunahkannya sholat sunnah wudhu. Di situ juga menunjukkan bolehnya sholat sunnah wudhu kapanpun waktunya. Kemudian hadis tentang sholat kusuf, sholat gerhana, itu juga demikian. Rasulullah mengatakan, apabila kalian melihat gerhana, maka segeralah kalian sholat. Tidak ada batasan waktu kapan gerhana itu terjadi. Bisa terjadi, ya, setelah sholat asar, ya, bisa terjadi setelah sholat asar, gerhana matahari. Baik, kemudian hadis yang menjelaskan tentang tahiyatul masjid, tidak ada batasan waktunya, yang penting masuk masjid. Zahirnya menunjukkan kapanpun boleh, Kemudian hadis yang menunjukkan tentang qadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ba'diyah zuhur beliau lakukan setelah asar. Itu termasuk salat dhatus sabab. Ada sebabnya. Kemudian ijma'nya para ulama bolehnya salat jenazah setelah salat subuh sampai terbitnya matahari, setelah salat asar sampai matahari hampir terbenam. Begitu pula hadis Abu Dzar, ini belum disebutkan. Hadis Abu Dzar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepadanya, "Ya Abu Dzar, kaifa anta idza kanat 'alaika umara yumituna as-salah aw qala yu'akhiruna as-salah 'an waqtiha?" Wahai Abu Dzar, bagaimana sikapmu ketika engkau mendapati para pemimpin yang mereka mematikan sholat atau mengakhirkan sholat dari waktunya, mengakhirkan sholat dari waktunya, maksudnya mengakhirkan sholat dari awal waktunya? Maka Abu Dzar mengatakan, "Fabima ta'muruni?" Lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam? Qal salli salata li waqtiha. Rasulullah mengatakan, salatlah di awal waktunya. Fa idza akrak fa idza adraktaha ma'ahum fa salli fa innaha laka nafilah. Lalu apabila engkau mendapati sholat itu bersama mereka, apabila engkau melakukan sholat bersama mereka, maka lakukanlah. Ya, maksudnya apabila engkau ingin sholat bersama mereka, karena mereka sholat di akhir waktu, maka sholatlah. Karena sesungguhnya sholat itu jadi sholat sunnah untukmu. Bagaimana kalau itu sholat subuh? Bagaimana kalau itu salat subuh? Jadi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau misalnya ada pemimpin yang mengakhirkan salat subuh, dia salat subuh di akhir waktu, maka sebaiknya kita salat di awal waktu. Kemudian kalau kita ingin salat bersama mereka, ya salat bersama mereka di akhir waktu, dan salat yang kedua salat sunnah. Berarti kalau kita sholat sunnah seperti ini atau kita melakukan seperti ini, hakikatnya kita adalah sholat sunnah setelah sholat subuh. Tapi ini karena ada sebab. Sebabnya apa? Ya karena ada jamaah sholat yang dipimpin oleh atau diimami oleh seorang pemimpin. Bisa jadi sholatnya sholat asar dan dia mengakhirkan salat asar. Maka perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kita salat di awal waktu. Kemudian apabila imam atau pemimpin itu memimpin salat di akhir waktu, ya kita salat bersama mereka. Dan salat yang kedua ini jadi salat sunnah. Kalau kita lakukan seperti ini, maka pada hakikatnya kita melakukan sholat sunnah setelah sholat asar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan, tidak membatasi. Maksudnya beliau tidak mengecualikan sholat subuh dan sholat asar. Tapi kenapa ini dibolehkan? Karena ada sebabnya. Ya, inilah sholat-sholat yang dibolehkan, ya, meskipun di waktu-waktu terlarang. Bahkan jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, ada hadis yang lebih jelas menunjukkan bolehnya sholat sunnah setelah sholat subuh. Kalau ada dorongan untuk menjalankannya atau ada sebabnya. Ini ditunjukkan oleh hadis Yazid ibn al-Aswad. Yazid ibn al-Aswad mengatakan, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hajjatah. Aku menyaksikan, maksudnya hadir, ikut haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasallaitu ma'ahu salat as-subhi fi Masjid al-Khaif min Mina. Maka aku pun salat bersama beliau salat subuh di Masjid Khaif di Mina. Falamma qada salatahu idza rajulani fi akhir an-nas lam yusalliya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya, Rasulullah melihat ada dua orang di akhir saf, dan dua orang tersebut tidak sholat bersama jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'udiya bihima tar'udu fara'isahuma. Tar'udu fara'isuhuma. Maka akhirnya dua orang ini dibawa. Dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tidak sholat. Orang ini gemetaran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dua orang ini, "Ma mana'akuma an tusalliya ma'ana?" Apa yang menghalangimu untuk sholat bersama kami? Dua orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, kunna qad sallaina fi rihalina." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami sudah sholat di tempat kami di tempat kami menetap, maksudnya di kemah kami. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, fala taf'ala, jangan engkau lakukan itu. Idza sallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjid jama'ah fasalliya ma'ahum fa innaha lakuma nafilah. Apabila engkau salat, apabila engkau berdua telah salat di tempat kalian, apabila kalian berdua telah salat di tempat kalian, kemudian kalian berdua memasuki masjid yang di dalamnya ada salat jamaah, maka hendaklah kalian berdua sholat berjamaah bersama mereka. Karena sholat kalian yang itu jadi sholat sunnah. Sholat kalian yang itu jadi sholat sunnah. Di sini kejadiannya sholat subuh. Kejadiannya sholat subuh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari perbuatan orang ini. Bahkan memerintahkan mereka untuk sholat sunnah. Walaupun mereka sudah sholat subuh di rumahnya. Atau di kemahnya. Ini menunjukkan salat-salat yang punya sebab, punya ada dorongan untuk melakukannya, ada sebab baru untuk menjalankannya, maka dibolehkan dilakukan walaupun di waktu-waktu yang terlarang. Dan ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini karena banyaknya dalil yang menunjukkan hal ini. Baik jemaah sekalian, rahimani wa rahmatullahi. 0819896543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini dari Pak Ari di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, 6 bulan terakhir sebelum orang tua saya meninggal, beliau meninggalkan sholatnya. Apakah ada kewajiban anak-anaknya harus mengqadha sholat orang tua yang ditinggalkan selama 6 bulan terakhir, atau anak-anak harus membayar fidyah orang tuanya? Mohon nasihatnya Ustaz, syukran. T Baik, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Ya. Salat ya termasuk di antara ibadah yang tidak bisa digantikan ya oleh orang lain. Salat termasuk ibadah yang tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Sehingga apabila orang sakit ya, maka ingatkanlah untuk sholat sesuai kemampuan dia. Jangan sampai dia tidak sholat. Kalau dia tidak sholat, maka berarti dia meninggalkan kewajiban. Dan orang lain tidak bisa menambalnya. Tidak bisa menambal kewajiban itu. Dan tidak bisa juga diganti dengan kafarat. Tidak bisa diganti dengan kafarat juga. Itu sia-sia. Karena tidak ada dalil yang kuat yang menjelaskan tentang bolehnya mengganti sholat orang lain dengan kafarat. Lalu apa Ustaz solusinya? Solusinya adalah banyak memintakan ampun untuk orang tua tersebut yang meninggalkan sholatnya ketika sakit. Banyak beristighfar untuknya. Maksudnya beristighfar untuknya ini apa? Maksudnya adalah banyak memintakan ampun untuk orang tua tersebut. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Di antaranya dosanya meninggalkan sholat ketika sakit. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, sholat itu tetap diwajibkan walaupun sakit seseorang parah, selama akalnya masih ada, masih sehat, masih bisa ingat sholat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shalli qa'iman. Fa illam tastati' fa qa'idan. Fa illam tastati' fa 'ala jam." Salatlah dalam keadaan berdiri. Tidak mampu berdiri, salat dalam keadaan duduk. Tidak mampu duduk, salat dalam keadaan berbaring. Dalam keadaan miring, ya, sholat dalam keadaan miring. Para ulama mengatakan, kalau miring pun tidak mampu, maka dalam keadaan terlentang. Dalam keadaan terlentang, karena itu yang dia mampu. Tidak bisa bergerak, bisa dengan isyarat. Itulah keistimewaan sholat, ya. Harus dijalankan oleh seseorang selama dia mukallaf, walaupun keadaannya lemah. Bahkan ketika keadaan genting pun sholat tetap diwajibkan. Ya, maka para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, apabila melihat ada orang sakit yang tidak mau menjalankan sholat atau tidak, ia merasa tidak bisa sholat, ya ingatkan. Tidak demikian yang dituntunkan oleh syariat. Tetap sholat saat sedang sakit, sebisanya, semampunya. Ustaz, ada kateter yang dimasukkan, Ustaz, ada kencing yang lewat selang dan tidak bisa kita berpisah dengannya. Itu kan najis, Ustaz. Kita katakan orang yang dalam keadaan seperti itu, itu dia punya uzur. Punya uzur sholat dalam keadaan seperti itu. Tidak masalah, tetap sholat. Allah subhanahu wa ta'ala tahu uzur dia. Tapi yang jelas Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjalankan sholat. Bagaimanapun keadaan seseorang. Kecuali kalau akalnya sudah tidak sehat. Seperti misalnya pikun, seperti misalnya pingsan, ya, akalnya hilang. ketika pingsan. Yang seperti ini dia tidak diwajibkan sholat lagi. Nanti kalau dia sadar dari kepingsanannya, maka ketika itu dia mulai diwajibkan untuk sholat lagi. Intinya sholat itu tidak gugur kecuali ketika seseorang tidak mukallaf lagi. Ketika seseorang tidak mukallaf lagi, baru dia tidak diwajibkan untuk sholat, ya. Dan ini keistimewaan ya sholat di dalam syariat Islam, diwajibkan apapun keadaan seorang hamba kecuali kalau dia sudah tidak mukallaf lagi. Demikian Allah Ta'ala alam. Yang jelas ya, banyak memintakan ampun untuk mayit tersebut. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Pak Ari yang dalam perjalanan. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bolehkah menunda pemakaman jenazah seperti memandikan, menyolatkan sampai 2 atau 3 hari karena menunggu anak dan kerabat dari luar kota dan luar negeri? Apakah ada batasan waktu tertentu menunda pemakaman jenazah? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran. Baik, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Sebaiknya ini tidak dilakukan. Sebaiknya ini tidak dilakukan. Yang lebih afdal adalah menyegerakan pemakaman jenazah. Itu yang lebih afdal. Memang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemakamannya diakhirkan. Tapi itu karena ada keadaan darurat. Jadi para sahabat ketika itu mengakhirkan pemakaman jenazah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena keadaan darurat. Karena mereka harus memikirkan, harus menentukan dahulu siapa yang pantas menjadi pemimpin umat Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ketika sudah ditentukan siapa pemimpinnya, mereka akhirnya membaiat sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau orang-orang biasa ya, maka berlaku anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyegerakan pemakaman jenazahnya. Segerakan pemakaman jenazahnya. Walaupun ada sebagian anak yang tidak bisa menghadiri pemakamannya, tidak ada masalah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau mayitnya itu baik, maka ketika kita menyegerakannya, maka kita menyegerakan mayit tersebut dalam untuk kebaikan. Kalau mayit itu buruk, maka dengan menyegerakannya, maka orang-orang akan terlepas ya dari keburukan keadaan mayit itu. Ya intinya, apapun keadaan mayit, yang dianjurkan adalah menyegerakan pemakamannya. Demikian Allah Ta'ala alam. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah menjamak niat sholat sunnah, misalnya sunnah tahiyatul masjid, sunnah wudu, sunnah azan, antara azan dan iqamah, dan sunnah qobliyah? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran, barakallahu fikum. Baik, ya, pada kasus yang ditanyakan, ana melihat pendapat yang mengatakan membolehkan lebih kuat. Ya, kita boleh menjamak niat-niat itu dalam satu sholat. Kenapa? Karena tidak bertentangan. Ya, tidak bertentangan. Dan bisa saling ya. Karena hal-hal, karena sholat-sholat tersebut yang disebutkan tadi waktunya satu dan tidak saling bertentangan, dan semuanya sunnah. Ya, semuanya sholat sunnah. Maka yang seperti ini dibolehkan. Yang seperti ini dibolehkan. Dan orang yang melakukannya tentunya pahalanya menjadi lebih besar, karena niat yang berbeda. Kalau satu, kalau ada orang sholat dua rakaat, niatnya hanya tahiyatul masjid, dengan orang lain sholat dua rakaat, niatnya tahiyatul masjid, kemudian niat sholat wudu, kemudian niat sholat qabliyah, maka tentunya yang niatnya tiga ini pahalanya lebih besar. Iya, pahalanya lebih besar. Karena apa? Karena perbedaan niat. Makanya para ulama salaf mengatakan, atau sebagian ulama salaf mengatakan, rubba amalin saghirin tu'adzimuhun niyah. Betapa banyak amalan yang kecil menjadi agung karena niatnya. Warubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Sebaliknya, betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil karena niat yang salah. Dan sebagian ulama mengatakan perdagangan para ulama itu ya di niat itu. Para ulama bisa jadi melakukan sesuatu yang kelihatannya sepele tapi mendatangkan pahala besar, karena para ulama tahu ya niat-niat apa yang akan mendatangkan pahala yang besar untuk amalannya. Tidak seperti orang awam. Ya, para ulama lebih tahu bagaimana dengan niat tersebut dia bisa menjadikan amalannya berpahala agung. Ya, inti dari jawabannya, wallahu ta'ala alam, ana menguatkan pendapat yang membolehkan. Ya, karena waktunya satu, semuanya amalan sunnah, dan tidak saling bertentangan. Demikian jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, akhir dari perjumpaan kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa dengan baik dan mudah menerapkan semua ilmu agama yang sampai kepada kita dan menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.